نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نسأل الله السلامة والعافية معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله Sebelum kita melanjutkan kajian tafsir kita, di sini saya akan membacakan terlebih dahulu salah satu hadis yang merupakan karunia rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah seorang hamba mengamalkan hadis tersebut kecuali dia akan mendapatkan keutamaan yang besar yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dan juga oleh para imam-imam yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala adulluka ala kalimatin hiya kanzun min kunuzil jannah." Dalam suatu riwayat, "Ala kalimatin min tahtil 'arsy hiya min kanzil jannah." Maukah engkau aku tunjukkan suatu kalimat yang dia berasal dari bawah arasy dan merupakan salah satu harta karun surga, kanzun min kunuzil jannah. Maukah engkau aku tunjukkan salah satu suatu kalimat yang dia merupakan kalimat yang keluar dari bawah arasy dan merupakan salah satu harta karun sorga. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan apakah dia kalimat yang besar tersebut, yaitu kalimat la haula wala quwwata illa billah. Kalimat yang singkat dan semua kita menghafalnya. La haula wala quwwata illa billah. Ternyata kalimat yang biasa kita mendengarkannya, tapi dia adalah kalimat yang luar biasa. Sampai-sampai kalimat tersebut, ma'asyiral muslimin, berasal dari bawah arasy-Nya Allah. Dan dia merupakan salah satu harta karun sorga. Dikatakan harta karun karena dia adalah harta yang terpendam. Kan secara bahasa harta yang terpendam, yang terkumpul. Dan benar dalam kalimat la haula wala quwwata illa billah, padanya terkumpul berbagai macam ibadah, terkumpul rasa harap, rasa berserah diri kepada Allah, dan permohonan penyerahan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan makna ma'asyiral muslimin, la haula wala quwwata illa billah, tidak ada daya upaya, wala quwwah, dan tidak ada kekuatan, illa billah, kecuali dengan pertolongan dari Allah. Bi di sini adalah lil isti'anah, untuk meminta pertolongan. Jadi kami sebagai hamba tidak memiliki daya, kami sebagai hamba tidak memiliki kekuatan, kecuali apabila Allah menolong kami. Seorang hamba di sini menyatakan bahwasanya dia adalah hamba yang lemah. Bentuk merendahkan diri di hadapan Allah. Dan dia adalah salah satu syarat terkabulnya doa. Seorang hamba apabila ingin doanya dikabulkan oleh Allah, maka rendahkan dirinya di saat dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, saya adalah hambamu. Allahumma anta rabbi, engkau adalah Rabbku. Maka dalam hadis sayyidul istighfar dimulai dengan perendahan diri, ya Allah, engkau adalah Rabbku. Di dalam doa menghilangkan rasa sedih, bagaimana tertera dalam hadis-hadis yang sahih, dimulai dengan merendahkan diri. Allahumma inni abduk, ya Allah, saya hambamu. Ibnu abdik, anak dari hambamu. Ibnu amatik, anak dari hamba perempuanmu. Perhatikan ma'asyur muslimin, para ulama rahimahumullah menerangkan bahwasanya di antara kiat terkabulnya doa adalah dimulai dengan merendahkan diri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam, tatkala beliau diusir dari negerinya, atau lebih tepatnya di saat beliau melarikan diri, tatkala beliau baru saja membunuh salah seorang daripada pembesar atau salah seorang pengikut Fir'aun, beliau melarikan diri, kemudian beliau berdoa kepada Allah, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, wahai Rabbku, saya adalah hamba yang lemah, yang miskin, terhadap kebaikan-kebaikan yang kau turunkan kepada. Maka di dalam makna la haula wala quwwata illa billah, kata-kata la haula yang pertama mengandung makna merendahkan diri di hadapan Allah, dan dia adalah kiat terkabulnya doa. Wala quwwah, tidak ada kekuatan, illa billah, kecuali dengan pertolongan dari Allah. Walaupun saya hamba yang lemah, ya Allah, tapi jikalau seandainya engkau menolong saya, maka tidak akan ada suatu makhluk pun yang dapat merubah atau mengganggu pertolongan engkau, ya Allah. Makanya ba di sini ba lil isti'anah, ba meminta pertolongan. Sama seperti ba di dalam ayat atau di dalam kalimat kita, dalam ucapan kita, bismillahirrahmanirrahim. Ba di sini dengan, maksudnya meminta pertolongan, ba lil isti'anah, dengan meminta pertolongan kepada Allah yang Maha Rahman dan yang Maha Rahim. Di saat kita mau makan, kita mengucapkan bismillah, maka maknanya, ya Allah, saya makan dengan memohon pertolongan kepada Engkau. Di saat kita keluar rumah, kita mengatakan bismillah, maka maknanya, ya Allah, saya keluar dari rumah dengan minta pertolongan kepada Engkau. Begitu juga dengan la haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali hanya dengan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan la haula wa la quwata illa billah. Dia semakna dengan satu ayat yang terdapat pada surat yang paling afdal di Al-Quran. Di dalam Al-Quran terdapat berapa ayat ma'asyiral muslimin? Berapa surat? 114 surat. Surat yang paling afdal apa? Surat Al-Fatihah. Surat yang paling afdal adalah surat Al-Fatihah. Sebagian para ahli tafsir, para mufassirin mengatakan bahwasannya pada 7 ayat yang ada di dalam surat Al-Fatihah tersebut terkumpul pada satu ayat, yaitu pada firman Allah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami mengibadati, dan hanya kepada Engkau, ya Allah, kami meminta pertolongan. Dan subhanallah, la haula wala quwata illa billah, semakna dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Makanya la haula wala quwata illa billah ini adalah salah satu harta karunia surga. Tatkala seseorang mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'bud, hanya kepada Engkau ya Allah kami memohon pertolongan, di sini terdapat makna berlepas diri dari segala bentuk kesyirikan dan mengibadati Allah satu-satunya. Wa iyyaka nasta'in, di sini terkandung makna penyerahan diri dan permohonan hanya kepada Allah. Semakna dengan la haula wa la quwata illa billah. Pada potongan yang pertama, la haula wa la quwwah, mengatakan tidak ada kemampuan, tidak ada kekuatan, siapapun juga, illa billah, sesuai dengan potongan yang kedua, iyyaka nasta'in, hanya pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala semata. Makanya ma'asyiral muslimin, di dalam hadis tersebut, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang barusan kita bacakannya di awal pertemuan kita, tatkala seorang hamba mengatakan la haula wala quwata illa billah, maka Allah Subhanahu wa taala menjawab. Allah menjawab, apa kata Allah? Aslama 'abdi wastaslam. Hambaku telah selamat dan telah menyerahkan dirinya. Telah selamat dan telah menyerahkan dirinya. Maka ayat la haula wala quwata illa billah ini, perkataan la haula wala quwata illa billah ini, dia adalah mengandung doa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila seorang mengatakannya, maka Allah berkata, "Hamba-Ku telah selamat dan telah menyerahkan dirinya." Nah, ma'asyiral muslimin, apabila seorang hamba mengucapkan la haula wa la quwata illa billah dengan setulus-tulusnya, dengan sebenar-benarnya, dengan keikhlasan dan dengan keyakinan, dengan tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia telah mendapatkan keselamatan dan dia telah menyerahkan dirinya kepada Allah yang maha kuat. Maka tatkala seorang hamba telah berada di dalam perlindungan Allah, apakah mungkin ada makhluk yang bisa merusak perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala tersebut? Apakah mungkin ada makhluk yang bisa menyakitinya? Jawabannya tidak. Karena apabila seorang hamba telah bertawakal kepada Allah, maka Allah akan memberikan kecukupan perlindungan kepadanya. Allah berfirman, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan berikan kecukupan kepadanya. Dan ingat, ma'asyiral muslimin, apabila seorang mengucapkan la haula wala quwata illa billah, maka ucapkanlah dalam rangka meminta pertolongan, meminta perlindungan. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, di antara kesalahan di dalam mengucapkan la haula wala quwata illa billah ini, yaitu kalimat ini diucapkan di saat tertimpa musibah. Ini salah. Begitu mendengar ada saudara kita yang kecelakaan, langsung kita spontan mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Ini salah. Ini pengucapan tidak pada tempatnya. Karena dia adalah kalimat isti'anah dan bukan kalimat istirja'. Dia adalah kalimat memohon pertolongan dan bukan kalimat tatkala yang diucapkan tatkala seseorang ditimpa musibah. Maka ucapkanlah la haula wala quwata illa billah di saat seseorang memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir di dalam pembahasan ini, kalimat la haula wala quwata illa billah diringkas oleh para ulama dan diberi nama sebagaimana bismillahirrahmanirrahim diberi nama basmalah, alhamdulillahirabbil alamin diberi nama apa? Hamdalah. La haula wala quwata illa billah diberi nama hauqalah. Namanya apa? Hauqalah. Jangan kita tidak tahu, ma'asyiral muslimin, aib kita enggak tahu agama kita. Ini disebutkan oleh Allah la haula wala quwata illa billah dan diringkas disebut dengan nama hauqalah. Hauqalah. Ini sekedar mukadimah kita dalam pertemuan ini, yaitu kalimat yang besar, yang agung, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmat bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu kalimat yang keluar dari harta karun sorga dari bawah arsy Allah, dan dia merupakan salah satu harta karun sorga yang semakna dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ayat yang terbesar di dalam surat Al-Fatihah, dan Al-Fatihah adalah surat yang teragung yang ada dalam kitab Allah. Dan semoga bermanfaat buat saya dan buat kita semua. Allahumma musta'an. Baiklah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita dari surat Al-Maidah, yang mana pada pertemuan yang lalu telah kita telah sampai kepada ayat yang ke-34. Dan insyaallah taala pada malam hari ini kita memulai ayat yang ke-35 biznillah. Buka Al-Qur'annya, ma'asyiral muslimin. Surat Al-Maidah ayat yang ke-35 halaman 113 ya, Al-Qur'an yang ada di masjid kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. الله سبحانه وتعالى برفرمان يا أيها الذين آمنوا وهي orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wabtaghu ilaihil wasilah, dan berharaplah wasilah kepadanya. Wajahidu fi sabili, dan berjihadlah di jalannya. La'allakum tuflihun, semoga kamu beruntung. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, apabila kita mengingat-ingat kembali beberapa pertemuan yang telah lalu, selalu saja pembahasan kita mengenai Ahlul Kitab, mengenai Bani Israel, mengenai dua orang anak Adam, dan tidak berbicara terhadap orang-orang yang beriman dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata memang benar apabila kita membolak-balik, diawali dari ayat yang ke-12 dari surat Al-Maidah ini sampai ayat yang kemarin, ayat yang keberapa? 34. Semuanya pembicaraan mengenai umat-umat yang terdahulu. 34 kurang 12 berapa bapak-bapak? 22 ayat. Pembicaraan mengenai umat-umat yang terdahulu. Setelah sampai kepada ayat yang ke-34, masuk ke ayat kita sekarang yang ke-35, Allah Subhanahu wa taala mengarahkan pembicaraan kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dan kita selalu menerangkan ma'asyiral muslimin, apabila ada seruan wahai orang-orang yang beriman, maka yang dimaksud diri kita yang mengaku telah beriman. Yang kedua, mengandung makna pembicaraan yang akan disebutkan di dalam ayat tersebut berkaitan dengan keimanan kita. Dia merupakan tuntutan atas iman kita. Maka perhatikanlah, ibarat suatu benda yang kita simpan, yang kita punya, yang lagi disentuh tuh, barang kamu lihat. Wahai pemilik harta, wahai pemilik emas, lihat tuh emasmu. Wahai pemilik iman, lihat tuh imanmu. Itu maknanya kurang lebih. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang telah beriman, perhatikan imanmu. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Tidak perlu rasanya kita mengulangi makna takwa lagi. Wabtaghu ilaihi alwasilah, dan berharaplah wasilah kepada Allah. Nah, ini dia titik permasalahan kita. Apa sih makna wasilah? Sebagaimana kita selalu mengingatkan ma'asyiral muslimin, sebelum kita mengartikan makna wasilah, kita kembali menerangkan kepada saudara-saudara kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bukan cuma menurunkan ayat-ayat Al-Qur'an kemudian tidak menerangkan makna dan kandungannya. Tidak. Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan ayat-ayat Al-Qur'an, dan Allah juga menurunkan tafsirnya, pemahamannya, kandungan maknanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila kita ingin bisa memahami Al-Qur'an dengan benar sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penurunnya yaitu Allah, maka pahami Al-Qur'an sebagaimana yang diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa kita mengartikan Al-Qur'an menurut analisa kita atau menurut analisa seorang profesor tertentu atau menurut kesimpulan seorang tokoh tertentu. Tidak bisa. Sebagaimana kita mengambil ayat-ayat Al-Qur'an dari wahyu dari Allah, maka ambil pula penafsiran Al-Qur'an dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang menerangkan hal tersebut firman Allah, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi, inna 'alaina jam'ahu wa qur'anahu, fa idza qara'nahu fattabi' qur'anahu thumma inna 'alaina bayana. Di dalam surat Al-Qiyamah dimulai dari ayat yang ke-17 sampai yang ke-19, Apa kata Allah? Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Kami yang bertanggung jawab mengumpulkan Al-Quran tersebut, memasukkannya ke dalam dadamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kami pula yang bertanggung jawab membacakannya sehingga engkau bisa membacanya. Jadi Rasulullah begitu wahyu turun, Rasulullah enggak hafal-hafal lagi, sudah langsung masuk ke dalam dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada ayat yang ke-19, apa kata Allah? Thumma inna alaina bayana. Kemudian tanggung jawab kami yang menerangkannya kepada engkau. Jadi Al-Quran ini ma'asyiral muslimin telah diterangkan maknanya oleh Allah kepada Rasulullah SAW. Apabila kita ingin memahami Al-Quran dengan benar, maka fahami Al-Quran dengan apa yang difahami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita tidak menemukan tafsir Al-Qur'an dari hadis, maka fahami Al-Qur'an sebagaimana yang difahami oleh murid-muridnya Rasulullah. Siapa murid-murid Rasul? Para sahabat. Para sahabat. Kemudian apabila tidak kita temukan daripada perkataan para sahabat, perkataan muridnya para sahabat, para tabi'in, kemudian menurut bahasa Arab. Jadi tutup dulu pintu analisa si A, pintu penelitian si B, pintu penemuan si C. Tutup. Yang ada ayat ini ditafsirkan oleh Rasulullah begini, ditafsirkan oleh sahabat begini, ditafsirkan oleh para tabi'in begini. Baru kita akan selamat di dalam mentafsirkan Al-Quran. Makanya pada zaman sekarang ma'asyiral muslimin, satu ayat 1000 penafsirannya. Menurut profesor ini begitu, menurut si A begini, menurut si C begitu. Kenapa? Karena mereka tidak mentafsirkannya sebagaimana yang ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masing-masing menepuk dada, saya yang paling hebat, saya yang paling benar. Menurut saya begini dan ini adalah penemuan saya yang hebat luar biasa. Tidak, masyarakat muslimin. Tafsir Al-Qur'an bukanlah penemuan. Tafsir Al-Qur'an bukanlah analisa. Tapi tafsir Al-Qur'an adalah mengikuti tiba mengikuti penafsiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kembali ke ayat kita ini, wasilah, apa yang makna wasilah tersebut? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi alwasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berharaplah wasilah kepadanya. Sebagian orang mengartikan wasilah ini artinya bertawassul. Jadi dengan bahasa lain, Allah memerintahkan kita di dalam ayat ini mencari wasilah di dalam beribadah. Jadi kalau seandainya ingin berdoa, meminta kepada Allah rasanya tidak akan dikabulkan, maka mintalah melalui perantara, melalui mbah yang sudah mati, melalui kiai wali Allah, melalui sunan si A, sunan B. Ini wasilah, ini wasilah, ini ayatnya. Maka timbul suatu ritual di dalam beribadah, ya Allah, sungguhnya aku bermohon kepadamu melalui kemuliaan Kiai Fulan. Ya Allah, saya berdoa kepadamu dengan kemuliaan Nabi Muhammad. Begitu kita tanya, apa dalilnya? Ini dalilnya. Surat Al-Ma'idah ayat yang ke-35. Menurut sebagian orang ini yang mengartikan wasilah apa tadi? Tawassul, beribadah melalui perantara, mencari perantara. Ini menurut mereka. Sebagian yang lain, lain lagi penafsirannya. Dan kita katakan penafsiran bukan penemuan, tapi penafsiran adalah apa, mengikuti apa yang telah ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Wasilah ini ma'asyiral muslimin ternyata ditafsirkan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ibnu Abbas, wasilah maknanya al-qurbah. Qurbah artinya mendekatkan diri. Mendekatkan diri kepada Allah. Maka makna ayat ini secara panjang, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berharaplah engkau mendekatkan diri kepadanya. Berharaplah sesuatu amalan yang bisa mendekatkan engkau kepadanya. Dan inilah pendapat daripada Mujahid, Atha, Abu Wa'il, Hasan Al-Basri, Qatadah, Abdullah bin Katsir, Imam As-Sudi dan imam-imam yang lainnya dari kalangan para tabi'in. Dan Al-Hafiz Ibn Katsir mengatakan, "Wa hadha alladhi qalahu ha'ula'i al-a'immah la khilafa bainal mufassirin fi." Perkataan yang diucapkan oleh para imam-imam ini tidak ada perselisihan para ahli tafsir di dalamnya. Dengan bahasa lain, seluruh para ahli tafsir mengartikan wasilah ini adalah al-qurbah. Berharap mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan sebagaimana yang mereka tafsirkan. Masyarul muslimin, saya menerangkan sebegininya agar kita bisa menolak syubhat tatkala kita berhadapan dengannya. Wasilah di sini bukan maknanya tawassul, tapi amalan yang bisa mendekatkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa saja? Salat adalah amalan yang mendekatkan kita kepada Allah. Berzakat, berpuasa, sabar, khusyuk dan lain-lain sebagainya. Makanya ma'asyiral muslimin, bahwasanya al-wasilah di sini maknanya adalah melakukan ketaatan yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan maknanya bertawassul, mencari perantara. Adapun keyakinan yang mengatakan bahwasanya di saat kita beribadah kepada Allah, di saat kita meminta kepada Allah, maka kita tidak mungkin langsung bisa mendekat kepada Allah, karena kita orang banyak dosa, kita penuh dengan kemaksiatan, kita penuh kekurangan. Maka ibarat seseorang yang ingin ketemu dengan presiden tidak bisa langsung ketemu dengan presiden berjabat tangan dengan yang enggak mungkin. Harus gimana kalau orang pengen ketemu presiden? Harus melalui perantara-perantaranya, ajudannya, kalau presiden apa namanya. Pokoknya orang kaki kanan, kaki kirinya. Tangan kanan, tangan kirinya. Enggak bisa. Begitu juga kepada Allah. Kalau seandainya kita ingin berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah agar lebih cepat dikabulkan, maka melalui perantara. Siapa perantaranya? Wali-wali Allah. Siapa mereka? Kiai si A, Mbah si B, Sunan si A, Syekh si C. Subhanallah. Justru keyakinan ini, pendapat seperti ini, akidah seperti ini, dialah akidahnya orang-orang musyrikin pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diperangi oleh Rasulullah. Mereka tidak menyembah Lata dan Uzza, berhala-berhala yang mereka buat, tidak, tapi mereka melakukan semua hal tersebut, melakukan kesyirikan-kesyirikan tersebut dengan berharap apa? Lata dan Uzza tersebut adalah wali-wali yang akan menyampaikan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan indahnya Allah ceritakan keyakinan mereka di dalam surat Az-Zumar ayat yang ketiga. Apa kata Allah? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Orang-orang kafir Quraisy mengatakan, kami enggak mengibadati selain Allah, kami tidak mengibadati mereka-mereka ini, tidak. Akan tetapi agar mereka bisa mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sama persis seperti mereka. Bedanya dahulu zaman jahiliyah, sekarang zaman modern. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kalaulah seandainya berdoa kepada Allah melalui perantara kiai, perantara orang-orang soleh, perantara wali-wali Allah itu disyariatkan, maka Rasulullah telah contohkan buat kita. Anggap Rasulullah sudah meninggal, dicontohkan oleh murid-murid Rasulullah, para sahabat, akan tapi tidak ada seorang pun di antara mereka yang melakukan hal demikian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di akhir ayat, wajahidu fi sabilihi, dan berjihadlah kamu di jalannya. Setelah Allah memerintahkan kita untuk mendekatkan diri dengan berbagai macam ibadah, kemudian Allah khususkan suatu ibadah yang tinggi, yaitu jihad. Dan berjihadlah kamu di jalan Allah Subhanahu wa taala, berjihad menghadapi orang-orang kafir dengan harta, dengan jiwa, dengan pemikiran, dengan lisan, dan seluruh daya kemampuan. Berjihad melawan orang-orang kafir, ma'asyiral muslimin, yang segera terbayang di benak kita adalah dengan senjata. Ini salah. Kadang orang kafir dalam keadaan tidak mengangkat senjata, maka kita perangi mereka dengan harta. Pergunakan harta kita untuk menutup jalan-jalan mereka menyesatkan umat Islam. Kalau seandainya ada gerakan-gerakan orang-orang ingin memurtadkan umat Islam, ada. Keluarkan harta kita, itu jihad kita. Kadang dengan akal, pemikiran, dengan lisan, berdoa kepada Allah. Kadang dengan pena, bagi yang berilmu. Maka ma'asyiral muslimin, jihad terhadap orang-orang kafir selalu bernyala. Dan tidak selamanya harus dengan pedang. Ada saatnya dengan ilmu. Ada saatnya dengan membentengi diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, daripada kejahilan yang bisa menyebabkan mereka rawan kena syubhatnya orang-orang kafir. Wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Dan berjihadlah kamu di jalannya, semoga kamu beruntung. Ma'asyiral muslimin, di dalam ayat ini kita mengambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, atau pelajaran yang pertama, ma'asyiral muslimin, tatkala kita memperhatikan awal ayat, ya ayyuhalladzina amanuttaqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, bertakwalah, seruan. Seruan untuk bertakwa. Di sini kita mengambil pelajaran, di antara rahmat Allah terhadap hamba-hambanya, yaitu Allah menyeru hamba-hamba tersebut untuk bertakwa kepadanya. Ma'asyiral muslimin, sejenak saya ajak kita untuk membawanya ke alam kita. Kalau seandainya bapak atau salah seorang bapak punya rumah sakit besar, di dalam rumah sakit tersebut tersedia seluruh fasilitas gratis, dan pasiennya bukan cuma diobati, tapi pulang-pulang diberi uang. Masya Allah. Perhatikan. Qadarullah, timbul suatu wabah. Wabah penyakit menyebar. Kemudian bapak berdiri di atas rumah sakit tersebut, menyuruh, wahai masyarakat, mari ke sini, masuk ke rumah sakit. Berobat kemari, gratis. Pulang-pulang dikasih uang lagi. Pulang-pulang dikasih uang. Lalu tiba-tiba di tengah kerumunan masyarakat yang masuk berobat ke rumah sakit tersebut, sembuh dan mereka pulang, ada satu orang yang gak mau masuk ke rumah sakit tersebut, malah melemparin bapak dengan batu. Kira-kira apa reaksi bapak terhadap orang tersebut? Apa reaksi kita? Udah gak mau, ya sudah, pergi sana. Saya gak bakalan ngajak kamu lagi masuk ke rumah sakit saya ini. Saya ngajak kamu tuh agar kamu beruntung. Tapi malah kamu bersikap seperti itu terhadap saya. Ini kalau kita manusia, dan Allah tidak seperti itu, masyarakat muslim. Allah subhanahu wa ta'ala selalu dilupakan oleh kita. Kita selalu melupakan Allah. Kita selalu berbuat maksiat kepada Allah. Akan tetapi Allah senantiasa menyeru kita bertakwa. Mari bertakwalah kalian kepadaku. Bertakwalah kalian kepadaku. Sehingga para ahlu tafsir, para ulama rahimahumullah, mereka ta'jub. Mereka kagum. Apabila mereka membaca ayat-ayat Allah, firman-firman Allah yang menyeru manusia untuk bertakwa kepadanya. Padahal manusia itu sangat banyak berbuat dosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala siang dan malam. Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah menutup pintu. Silahkan. Allah berikan nikmat, Allah berikan rahmat. Malah nikmat dan rahmat Allah dipergunakan untuk berbuat maksiat. Tapi Allah tidak pernah berputus asa untuk selalu mengajak bertakwalah kepada Allah, bertobatlah kepada Allah. Di dalam surat Az-Zumar, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, lahum min fawqihim dhulalun minan nar, wa min tahtihim dhulal, dhalika yukhawwifullahu bihi ibadah, ya ibadi fattaqun. Bagi mereka, bayang-bayang dari api neraka di atas mereka dan kegelapan dari api neraka dari bawah mereka. Demikianlah Allah subhanahu wa ta'ala menakut-nakuti hambanya. Kemudian apa kata Allah? Wahai hambaku, bertakwalah kamu kepadaku. Masya Allah. Allah ceritakan bagaimana dahsyatnya neraka. Api neraka bukan cuma dari bawah, tapi juga datang dari atas. Membakar bukan cuma telapak kaki, tetapi membakar sampai ke ulu hati. Tattali'u 'alal af'idah. Demikian Allah menakut-nakuti hambanya. Wahai hambaku, bertakwalah kalian kepada aku. Lihat bagaimana rahmat Allah. Lihat bagaimana kasih sayang Allah. Tatkala hambanya berbuat dosa, Allah mengajak, mari. Mari masuk ke surga Allah. Mari datang ke ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Datanglah kalian kepada ampunan. Subhanallah. Ini adalah bukti kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Faedah yang kedua. Di dalam ayat ini, terdapat seruan Sang Pencipta langit dan bumi agar hambanya mendekatkan diri kepadanya. Di dalam ayat ini terdapat seruan Pencipta langit dan bumi agar hamba-hambanya mendekatkan diri kepadanya. Wabtahu ilaihil wasilah, dan berharaplah wasilah mendekatkan diri kepadanya. Mendekatkan diri kepada Allah dengan hati maupun dengan lisan ataupun dengan anggota tubuh. Mendekatkan diri kepada Allah bukan cuma dengan salat dan rukuk saja, karena dia itu adalah bagian daripada anggota tubuh. Bukan cuma dengan membaca Al-Quran saja, berzikir saja, tidak, tapi juga dengan hati. Bagaimana dengan hati? Yaitu dengan selalu bertobat kepada Allah. Hati yang selalu bertobat kepada Allah. Hati yang selalu khusyuk kepada Allah. Hati yang selalu takut kepada Allah. Dan hati yang selalu mencintai Allah. Itu adalah hati-hati yang mendekatkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis kursi, Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Maaf, sebelumnya Allah berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradtuhu 'alayhi." Wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku melebihi daripada apa yang aku cintai dengan melakukan apa yang aku wajibkan kepada mereka. Dan senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan melakukan amalan yang sunat sampai aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu alladhi yattishu biha wa rijlahu alladhi yamshi biha. Dan apabila aku telah cinta kepadanya, perhatikan, apabila Allah telah cinta kepada seorang hamba, maka aku adalah pendengaran yang dia mendengar dengannya. Aku adalah penglihatan yang dia melihat dengannya. Aku adalah tangan yang dia menyentuh dengannya. Aku adalah kakinya yang dia berjalan dengannya. Wala in sa'alani la'utiyanna, wala in ista'adhani la'u'idanna. Kalau seandainya dia minta kepadaku, aku akan berikan. Dan jikalau seandainya dia memohon perlindungan kepadaku, maka aku akan melindunginya. Masyarul muslimin, di dalam hadis ini Allah mengatakan seorang hamba kewajibannya yang pertama mendekatkan diri dengan yang wajib. Dia mendekatkan diri dengan yang wajib. Salat yang lima waktu, puasa, meninggalkan yang haram, ini wajib. Apabila dia telah mendekatkan diri dengan yang wajib, kemudian dia melakukan yang sunat. Untuk apa dia melakukan yang sunat? Agar dia naik derajatnya menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Jangan cuma yang wajib saja. Memang yang wajib tersebut sudah mampu menjadikan dia penghuni sorga. Tapi ingin menjadi orang yang lebih tinggi, orang-orang yang dicintai oleh Allah. Dan apabila aku telah cinta kepada seorang hambaku, apa kata Allah? Maka aku adalah tangan yang dia memegang dengannya. Aku adalah mata yang dia melihat dengannya. Aku adalah pendengaran yang dia mendengar dengannya. Matanya, penglihatannya, pendengarannya, tangannya, kakinya selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa dia mengejarnya? Dengan melakukan amalan-amalan sunat. Dan apabila dia memohon kepadaku, aku akan kabulkan. Dan apabila dia memohon perlindungan, maka aku akan lindungi. Ini ternyata rahasia terkabulnya doa. Dan ini pula ternyata sebab doa kita tidak dikabulkan. Karena kita tidak termasuk daripada golongan-golongan yang telah mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan ma'asyiral muslimin, bagaimana para orang-orang saleh dari kalangan sahabat Rasul, para tabi'in dan para a'immah, para imam, bagaimana mereka telah sampai kepada derajat orang-orang yang dicintai oleh Allah sehingga mereka betul-betul didengar doanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikabulkan. Didengar dan dikabulkan. Di antaranya Fudail bin Iyad. Ya. Lalu kita membaca sejarah beliau. Apa kata Fudail bin Iyad? Bahwasanya dusta seseorang yang mengaku cinta kepada Allah sementara matanya tertidur di malam hari. Karena seorang kekasih, bukankah yang selalu dirindukannya berduaan dengan kekasihnya? Subhanallah. Kalau seandainya seorang hamba cinta kepada Allah, maka dia ingin berduaan dengan Allah di dalam sujudnya, di tengah malam, di tengah kesepian, di saat mata-mata tertidur. Dia bangun bermunajat kepada Allah. Fudail mengatakan, dusta seorang yang mengaku cinta kepada Allah tapi matanya tidur di malam hari. Subhanallah. Berarti mereka ma'asyiral muslimin selalu bermunajat kepada Allah, melakukan amalan yang sunat setelah yang wajib. Dan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala betul-betul mendengar doa mereka, mengabulkan doa mereka. Sahabat yang mulia Barra ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu arda, tatkala terjadi peperangan, maka kaum muslimin berusaha mencari beliau. Mana Barra? Kemudian kaum muslimin berkata, wahai Barra, mintalah kepada Allah agar musuh-musuh kita benar-benar menyerahkan leher mereka kepada kita. Maksudnya agar musuh-musuh kita kalah. Lalu Barra berdoa kepada Allah, ya Allah, hancurkan musuh-musuhku. Maka tatkala peperangan terjadi, terjadilah apa yang diminta oleh Barra bin Malik di dalam doanya. Pada suatu hari, tatkala terjadi peperangan Yamamah, peperangan Yamamah melawan Nabi palsu Musailamah al-Kadzdzab, datang lagi kaum muslimin mencari tokoh yang mustajab doanya. Wahai Barra, Barra bin Malik, tolong doakan agar musuh-musuh kita bisa dikalahkan. Barra bin Azib berdoa, ya Allah, saya bermohon kepada engkau, kalahkan musuh-musuh kami, wa alhiqni bi nabiyyika sallallahu alaihi wasallam, dan jadikan saya orang yang menyusul nabimu. Maksudnya apa? Ya Allah, dan wafatkan saya dalam perperangan ini sebagai syahid. Dan terjadi apa yang sebagaimana beliau minta. Beliau gugur di dalam peperangan tersebut, dalam peperangan Yamamah melawan Musailamah al-Kadzdzab. Abdullah bin Jahash, sahabat yang mulia, sehari sebelum terjadi peperangan Uhud, beliau berdoa kepada Allah, ya Rabb, idza laqitul aduwa gadan falaqini rajulan shadidan ba'suhu shadidan harduhu uqatilu fika wa yaqtuluni thumma ya'khuduni fayajja'u anfi wa udhuni thumma laqituka gadan qultu ya Abdullah man jada'a anfaka wa udhunaka faaqulu fika wa fi rasuliki faqtaqulu sadaqt. Abdullah bin Jahash, sebelum peperangan Uhud, beliau berdoa, ya Allah, kalau seandainya aku bertemu dengan musuhku besok, maka pertemukan aku, ya Allah, dengan seorang musuh yang dahsyat, yang kuat. Saya memeranginya dan dia memerangi saya. Lalu dia membunuh saya dan mengambil telinga saya dan hidung saya. Kemudian aku bertemu dengan engkau, ya Allah, dan engkau berkata, wahai Abdullah bin Jahash, untuk siapa hidungmu dan telingamu diambil? Karena siapa? Maka aku menjawab, karena engkau, ya Allah. Dan ternyata betul, keesokan harinya Abdullah bin Jahash berperang dengan gagah berani di dalam peperangan Uhud. Dan begitu peperangan Uhud selesai, ditemukanlah hidung dan telinga Abdullah bin Jahash sudah diikat dengan tali, sudah digantung dengan tali, menunjukkan bahwasanya benar doa beliau terkabul. Sahabat yang mulia Sa'ad bin Abi Waqqas, pernah kita mengkaji hadis beliau di dalam Sahihul Bukhari, kajian kita pada hari Ahad, bagaimana beliau berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala tatkala ada seorang juru fitnah yang memfitnah beliau. Ya Allah, butakan matanya, panjangkan usianya, dan antarkan dia kepada fitnah. Subhanallah. Dan seluruh doa beliau dikabulkan oleh Allah. Orang yang memfitnah beliau tiba-tiba buta, kemudian sudah tua, akan tetapi masih menggoda anak wanita. Dan selalu dia mengatakan, saya adalah orang tua yang tertimpa doanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Masya Allah. Hadisnya pernah kita bahas panjang lebar. Suatu hari, Sa'ad bin Abi Waqqas mendengar seseorang menghina sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib. Kemudian beliau doakan orang tersebut. Tidak lama datanglah seekor unta dan menginjak orang tersebut sampai meninggal dunia. Abu Muslim Al-Khawlani, seorang hamba yang saleh Allah hasibu, terkenal dengan doa mustajabnya. Abu Muslim Al-Khawlani sering beliau apabila melewati anak-anak kecil yang lagi mengejar seekor kijang. Mengejar seekor kijang. Sering anak kecil tersebut, namanya anak kecil, mendatangi Abu Muslim Al-Khawlani dan berkata, "Ya Syekh, tolong doakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kami bisa menangkap kijang ini." Kemudian beliau berdoa dan kijang tersebut datang menyerahkan diri kepada anak-anak tersebut. Subhanallah. Mutarrif bin Abdullah Syekhin, orang ahli hadis dan banyak hadis melalui jalan beliau. Pernah satu hari seorang laki-laki memfitnah beliau, menuduh beliau dengan tuduhan dosa. Kemudian Mutarrif berkata, "In kunta kadiban fa'ajjalallahu hadfak." Jika seandainya engkau berdusta, maka Allah akan mensegerakan menyambarmu. Maka tiba-tiba orang tersebut mati di tempatnya. Dan sangat banyak sekali, ma'asyiral muslimin, sangat banyak sekali kisah-kisah orang-orang saleh tersebut, bagaimana doa mereka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa kata Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah, akan tetapi mereka tersebut selalu dihiasi dengan sifat sabar. Ternyata orang-orang yang doanya mustajab tersebut, doanya terkabul tersebut, orangnya enggak asal-asalan, dikit-dikit doa. Pengen sedikit doa, pengen terbang lah, pengen kaya lah. Mungkin kalau kita doanya mau kabul, terkabul mungkin seperti itu ya. Kalau kita, kalau diberikan doa mustajab, mungkin yang kita minta aneh-aneh. Yang kita minta, mungkin yang aneh-aneh. Mereka tidak. Ternyata memang mereka memiliki doa yang mustajab tersebut karena kesabaran mereka, karena tawakal mereka. Maka ditemukan mereka adalah orang-orang yang sabar dan orang-orang yang lebih memilih ganjaran Allah Subhanahu wa taala. Lebih bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan lebih berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat yang kita sebutkan tadi, terkenal mustajab doanya. Di akhir usia beliau, beliau tua. Di saat beliau tua, beliau buta. Sebagaimana sering kita katakan, kebanyakan orang-orang yang hidup di tengah padang pasir, di hari-hari tuanya buta. Beliau buta, datang banyak orang kepada beliau, "Wahai sahabat Nabi, kenapa engkau tidak berdoa kepada Allah agar Allah menyembuhkan kebutaanmu? Kalau seandainya engkau berdoa, kami yakin engkau bisa melihat lagi. Kami yakin engkau bisa melihat lagi." Apa kata Sa'ad bin Abi Waqqas? Kata beliau, "Qada'ullah ahabbu ilayya min basari." Ketetapan Allah lebih saya cintai daripada kembalinya penglihatan saya. Ini bentuk husnudzan kepada Allah, ma'asyiral muslimin. Berbaik sangka. Bentuk bertawakal kepada Allah. Bentuk cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kala seandainya tidak cinta kepada Allah, berdoa, "Ya Allah, balikkan mata saya, kok dihilang-hilangin." Tapi tidak, beliau yakin apa yang ditetapkan oleh Allah itu yang terbaik. Bila kala seandainya tidak sabar, dia kan berdoa minta dikembalikan. Lalu beliau berkata, "Qada'ullah ahabbu ilayya min basari." Ketetapan Allah lebih saya cintai daripada penglihatan saya. Ma'asyiral muslimin, ini mereka. Kemudian faedah selanjutnya, yaitu hukum bertawassul. Beribadah melalui perantara tersebut, meminta kepada Allah melalui perantara, dia tidak pernah dicontohkan oleh para sahabat Nabi kecuali pada tiga perkara. Yang pertama, bertawassul atau beribadah kepada Allah melalui perantara dengan mempergunakan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ya Allah, saya bermohon kepada Engkau melalui nama-nama dan sifat-sifat-Mu. Ini kembalinya juga kepada Allah. Kembalinya juga kepada Allah. Seperti firman Allah dengan jelas mengatakan, Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Dalam surat Al-A'raf ayat 180. Dan Allah memiliki asma'ul husna, maka berdo'alah dengannya. Seperti seseorang mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, aku memohon pertolongan. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Di sini terdapat tawassul dengan nama Allah Ar-Rahman dan tawassul dengan nama Allah Ar-Rahim. Itu berdoa atau beribadah melalui perantara Asma'ul Husna. Yang kedua, berdoa melalui perantara amal saleh yang pernah kita lakukan. Dan ini juga kembalinya kepada Allah sebenarnya. Kalau seandainya Engkau terima amalku, ya Allah, tolong sembuhkan saya. Dengan amal, bukan kepada seseorang tertentu, bukan kepada kemuliaan seseorang tertentu, bukan karena kedudukan orang lain, tidak, tapi dengan amal saleh. Sebagaimana kita berdoa, Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Ya Allah, kami telah beriman, maka ampunkanlah dosa kami. Di sini memohon ampunan kepada Allah melalui amal saleh kita, apa? Yaitu iman. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana. Ya Allah, kami telah mendengar seruan orang yang menyeru kepada kami, menyeru kepada keimanan, dan kami telah beriman. Maka ampunkanlah dosa kami. Di sini bertawassul melalui amal saleh. Sebagaimana kisah tiga orang Bani Israel yang terjebak di dalam gua. Yang ketiga, bertawassul yang ketiga yang diperbolehkan, yaitu dengan meminta didoakan oleh seorang hamba yang saleh yang masih hidup dan hadir. Bukan minta didoakan kepada orang yang sudah mati. Orang yang sudah mati gak bisa mendoakan orang yang hidup. Orang kalau sudah mati, kalau masih bisa beraktivitas, dia gak akan mau dikurung di dalam tanah. Dia gak akan mau bajunya dicopot kemudian dimandiin oleh orang. Malu dong kelihatan. Namanya orang sudah mati. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُرِ. Ya Muhammad, engkau tidak bisa membuat orang yang dalam kubur ini bisa mendengar. Mendengar aja enggak, apalagi bisa memenuhi permintaan. Mendengar aja enggak, maka salah orang datang kubur minta nomor. Masya Allah. Pergi ke kubur wali, minta ya wahai dekat, tolong sampaikan kepada Allah, tolong sampaikan kepada Allah, dia sudah meninggal dunia. Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun, wa min waraihim barzakh ila yaumi yub'atsun. Di belakang mereka alam barzakh. Barzakh maknanya pembatas sampai hari dibangkitkan. Nah, yang ketiga yaitu berdoa meminta orang yang saleh untuk mendoakan, dan orang saleh tersebut masih hidup dan hadir. Sebagaimana hadis yang dalam riwayat Bukhari, hadis Anas, sebagaimana kita pernah mengkajinya. Salah seorang badui datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tolong doakan hujan turun. Haram Badui tersebut meminta didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sahabat yang mulia Umar meminta Ibnu Abbas berdoa di saat musim kemarau panjang. Lalu Ibnu Abbas berdoa dan Allah kabulkan doa beliau. Ini faedah yang keberapa ma'asyur muslimin? Yang ketiga. Faedah yang keempat, mendekatkan, maaf, orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah ada dua derajat. Yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan kewajiban dan meninggalkan yang haram. Bagaimana hadis tersebut yang telah kita bacakan tadi? Wala yazal wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma faradtu 'alayhi. Dan tidak hamba-Ku mendekatkan diri kepada-Ku yang lebih Aku cintai daripada melakukan hal yang telah Aku wajibkan atasnya. Yang kedua, yang lebih derajat, yang lebih tinggi, yaitu mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan yang sunat setelah wajib. Amalan-amalan yang sunat setelah wajib. Dan ini adalah derajatnya as-sabiqin al-muqarrabin. Derajat orang-orang yang mendahului dan orang-orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan derajat yang kedua inilah derajat orang-orang yang akan meraih kecintaan oleh Allah sehingga pendengarannya, matanya, pendengarannya, tangannya, kakinya dituntun oleh Allah dan doanya dikabulkan. Doanya dikabulkan. Makanya ma'asyiral muslimin, kita khawatir doa kita tidak dikabulkan oleh Allah karena kita tidak dicintai oleh Allah. Subhanallah. Na'udzubillah. Dan sedikit kita mengupas mengenai amalan yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama terangkan bahwasanya amalan tubuh yang paling besar yang bisa mendekatkan kita kepada Allah adalah sujud, adalah salat. Amalan badan yang paling besar yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah adalah salat. Apa kata Allah dalam surat Al-A'raf? Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Sujudlah dan mendekatlah. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, aqrabu ma yakunul 'abd min rabbih wa huwa sajid. Hamba, kondisi hamba yang paling dekat kepada